Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah, ayuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang telah memberikan rahmat hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia, yang dimana menuntut ilmu atau mendatangi majelis ilmu syar'i adalah sebaik-baik pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim dan cukup sebagai pengingat bahwasanya, mengingatkan betapa pentingnya datang ke majelis ilmu syar'i. Cukup sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki ya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan ia dalam ilmu din, dalam ilmu syar'i. Di antara sebab-sebab ya seorang faham agama atau faham ilmu syar'i, ilmu din, adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Nah, dengan cukup hadis itu kita ya sebagai motivasi kita untuk selalu hadir dalam majelis ilmu, menuntut ilmu, karena kebutuhan ya manusia khususnya orang mukmin terhadap ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan mereka ya kepada air. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Miftahu Darus Sa'adah, beliau mengatakan ya, hajatun nas atau hajatul abdi ilal ilmi ya akbar min hajatihim minal matar minal ma au minal ma. Kebutuhan yang butuhnya manusia ya, khususnya orang-orang beriman di sini, kebutuhan atau butuhnya manusia terhadap ilmu, ilmu din di sini, itu lebih asyad atau lebih ya, lebih butuh lebih butuh daripada kebutuhan terhadap air atau hujan. Ya, lebih butuh dari turunnya hujan. Maka beliau melanjutkan perkataannya, bagaimana akibatnya jika keadaan bumi yang tidak diturunkan hujan, tidak diturunkan air dari langit, maka bumi itu akan kering dan tandus. Maka begitulah hati seorang hamba jika tidak disiram dengan ilmu, maka hatinya akan gersang. Ya, gersang, dan ya tidak ada kehidupan, akhirnya naudzubillah menjadi hati yang keras. Maka berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, di antara hal-hal yang bisa melunakkan hati, melembutkan hati, yaitu tatkala hati keras, datangilah majelis ilmu. Abu Darda mengatakan, jika hatimu keras, ya, maka datanglah ke majelis ilmu. Kemudian datangilah kuburan, ziarah kubur, ya, mengingat kematian. Ya, itulah akan menjadikan hati lembut kembali. Ya, intinya kebaikan banyak kita duduk di majelis ilmu, ya, dan insyaallah Allah akan balas dengan pahala yang besar, dan kita akan melihat nanti tatkala kembali kepadanya pada hari akhir insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan membahas, ya, sebuah bahasan yang penting, yaitu tentang masa ilul jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, seorang mujaddid, ya, ulama besar abad-abad ke-11, ya, 11 Hijriah. Nah, di sini dimaksud dengan masa ilul jahiliyah pernah dibahas di sini, ya, oleh Ustaz Syukran, ya, tapi terputus. Tapi kita akan insyaallah istiqomah untuk seterusnya kita akan mengkaji masa ilul jahiliyah. Artinya, kalau diterjemahkan, yaitu perkara-perkara jahiliyah. Jadi perbuatan-perbuatan yang tergolong jahiliyah. Dan apa itu jahiliyah? Maka kita akan bahas, ya, sebelum kita membahas lebih jauh kitab ini. Dan saya bawakan syarahnya dari syarah Masailil Jahiliyah, ya. Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah ahlal jahiliyah. Ya, ini syarah oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizallahu taala. Nah, kemudian di dalam kitab ini, ya, tentang masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, yaitu perbuatan atau perkara yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Jadi Nabi mengingkarinya, menyelisihinya. Di dalam buku ini dikumpulkan perkara-perkara yang di mana Nabi menyelisihi orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, ahlul jahiliyah atau kaum jahiliyah dibagi dua, yaitu jahiliyah al-katibina wal-ummiyina. Ahlul jahiliyah itu dari kalangan al-katibina, yaitu ahlul kitab, dari golongan Yahudi dan Nasara. Kemudian ahlul jahiliyah yang kedua, yaitu kaum al-ummiyin, al-wathaniyin, yang dinisbatkan kepada kaum Quraisy, kaum Arab Quraisy yang ummi, yang mereka di mana tidak membaca Alkitab, tidak membaca kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan kitab kepada mereka. Nah, ini orang kaum jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ya, di dalam buku ini yang kita akan bahas, ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengumpulkan sampai ada sekitar 128 masail perkara, 128 perkara yang dimana perkara tersebut dilakukan oleh ahlul jahiliyah dan itu diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara di sini yang paling berbahaya, ya paling berbahaya dan paling penting untuk disampaikan, yaitu tentang adamu iman, yaitu tidak mengimani dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara jahiliyah yang sangat yang bisa menjadi kufur dan juga sangat berbahaya begitu, yaitu mengingkari seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari dengan hati atau dengan lisan dan perbuatan. Maka barang siapa yang menganggap baik perkara-perkara ini dalam buku ini, nanti akan kita bahas, barang siapa yang menganggap baik istihsan, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, ma'alaih ahlul jahiliyah wa tamat khasarah, maka kerugiannya akan begitu besar terhadap orang ini. Jadi intinya dia akan sangat rugi kalau menganggap baik perkara-perkara jahiliyah yang dikerjakan oleh orang ahlul kitab ataupun orang-orang al-umiyyin, yaitu orang al-musyrikin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 52, orang-orang yang mengimani al-batil dan mengingkari keimanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil di sini adalah perkara jahiliyah yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafaru billahi, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keimanan, ulaika humul khasirun, mereka itulah adalah orang-orang yang sangat merugi. Nah, jadi perkara jahiliyah ini sangat berbahaya sekali. Dalam buku ini mu'alif, ya Syekh bin Abdul Wahhab, beliau merangkum dari Alkitab wa Sunnah dan aqwal ahlul ilmi dan perkataan para ulama, para sahabat, para tabi'in. Tujuan apa? Tujuannya adanya kitab ini, tujuan beliau mengarang kitab ini, ya intinya kitab ini disusun berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah yang sahih dari hadis, kemudian ditambah perkataan ahlul ilmi. Inilah metode ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau beliau menulis kitab. Kalau melihat kitab-kitab beliau pasti begitu metodenya, kitab tauhid, ya kitab masailul jahiliyah atau yang lainnya. Jadi beliau tidak luput dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, ya, Al-Kitab, kemudian Sunnah, kemudian perkataan para salaf. Nah, juga kitab ini sama begitu. Nah, tujuannya apa? Jadi supaya kaum muslimin, ya, mereka hati-hati. Mereka hati-hati dari perkara jahiliyah. Dan juga supaya kaum muslimin menjauhi perkara-perkara ini. Li'annaha khatiratun jiddan. Dikarenakan perkara jahiliyah ini sangat berbahaya sekali begitu. Wabayana, maka rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam buku ini tentang masalah-masalah perkara-perkara jahiliyah yang dimana Nabi SAW menyelisihi mereka, mengingkari perbuatan mereka. Ya, mereka di sini adalah ahlul kitab, orang Yahudi, Nasara, dan orang musyrikin. Karena kita ketahui bahwasanya al-kuffar, orang-orang kafir itu dibagi dua secara garis besar. Nanti dari dua golongan ini kan bercabang-cabang menjadi mungkin beratus-ratus cabang. Yang pertama, orang-orang ahlul kufar atau orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahlul kitab, kenapa dikatakan ahlul kitab? Mereka dikarenakan mereka memiliki Alkitab. Orang Yahudi diturunkan kepada mereka yaitu Taurat. Mereka memiliki Taurat tetapi sudah diubah oleh mereka. Dan orang Nasara dikatakan ahlul kitab karena mereka juga memiliki kitab yaitu Injil, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka dikatakan ahlul kitab. Jadi Yahudi dengan Tauratnya dan Nasara dengan Injilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua kitab itu kepada nabi yang mulia yaitu Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, maka oleh karena itu mereka dikatakan ahlul kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan tetapi sekarang atau setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taurat mereka itu tidak seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah mereka ubah lembaran-lembarannya, hukum-hukumnya. Begitu juga Injil, ya, lembaran-lembaran Injil juga tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah diubah oleh mereka. Nah, kitab Taurat dan Injil itu kitab yang paling agung diturunkan kepada Bani Israel. Karena banyak kitab diturunkan kepada Bani Israel, tetapi kitab yang agung adalah Taurat. Dan nabinya, nabi yang agung adalah Musa alaihissalam, nabi yang paling agung di Bani Israel. Maka setelahnya nabi-nabi itu, ya, mengikuti Taurat. Dan Injil juga kitab sebagai penyempurna Taurat, termasuk kitab yang agung. Jadi intinya orang jahiliyah itu dinasabkan kepada ahlul kitab yang di sini dan orang musyrikin. Nah, di mana disebutkan tadi bahwasanya orang kafir itu dibagi dua dalam surat Al-Bainah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dari golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Dari surat Al-Bainah. Nah, adapun orang-orang al-ummiyin, maksud di sini orang-orang ummi. Ya, orang ummi di sini yang dimaksud orang Arab, yang di mana mereka beragama, ya. Tetapi mereka tidak memegang kitab. Mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka dikatakan ummi. Dinisbatkan, disandarkan kepada al-um, kata ummiyin kepada yaitu ibu. Maksudnya mereka mengikuti nenek moyang mereka. Alladzi la yaqra wa la yaktub. Di mana nenek moyang mereka, bangsa Arab terdahulu yang dulu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi mereka mengandalkan hafalan. Mereka mengandalkan hafalan, kehafalannya kuat. Ya, menghafal syair, menghafal nasab seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terkenal dengan kuat nasabnya, menghafal nasab Arab dari mulai ya keluarga dia atau Quraisy bisa nyambung sampai ke Adnan, ya, atau juga beliau tahu silsilahnya sampai ke Ibrahim alaihissalam. Ya, orang yang paling tahu tentang nasab, hafal, ya, bin fulan bin sampai ke Ibrahim alaihissalam, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bagaimana kalau menghafal Quran? Akhirnya itulah mereka para sahabat itu, ya, paling bersih hatinya dan juga paling kuat hafalannya. Ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi jelas, karena nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dengan bacaannya dalam dadanya. Jadi intinya orang jahiliyah di sini dinasabkan, disandarkan kepada golongan yang kedua yaitu al-ummiyin. Siapa al-ummiyin? Yaitu orang Arab. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak mengenal membaca dan menulis. Fa innahum qaumun la yaqrauna wa la yaktubuna fil ghalib. Mereka adalah kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, tapi ada sebagian kecil ada yang bisa, Tapi keumuman mereka tidak membaca dan tidak menulis. Dan juga dikatakan ummiyin, mereka tidak memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga ummiyin. Jadi tidak memiliki kitab. Mereka mengikuti milah Ibrahim tapi sudah dirubah. Ya, dirubah oleh orang namanya Amru bin Luhai. Nanti kita akan siapa yang merubah agama Ibrahim alaihissalam di Jazirah Arab. Jadi intinya jahiliyah dinasadkan atau disandarkan kepada golongan kedua, al-umiyin, orang-orang yang umi, tidak bisa baca dan tulis dan juga tidak memiliki kitab yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kaum ummiyin itu, kaum Arab itu, dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ummi, seorang utusan, seorang rasul di antara mereka. Juga diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 44. Saba ayat 44 qala Allah taala, "Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qabla wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka. Mereka di sini al-mufassirun mengatakan adalah orang kaum Quraisy. Jadi tidak pernah memberikan kitab kepada mereka, kitab-kitab yang mereka baca. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelumnya, sebelum kamu. Di sini sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemberi peringatan pun, seorang rasul. Jadi setelah Ismail alaihissalam tidak ada nabi. Tidak ada nabi terus ya sampai diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari jalur Ishaq alaihissalam diutus Ya'qub, setelahnya diutus setelahnya Yusuf. Setelahnya lagi kemudian para nabi dari Bani Israel, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari Ismail tidak ada nabi. Ya, sampai diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini yang mulia surat Saba ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab. Nah, tidak, jadi tidak diturunkan kitab. Nah, dari ayat ini bisa diambil juga sebagai hujah bagi orang-orang yang menyerang Islam, yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah tiruan atau misalkan jiplakan ya dari kitab-kitab terdahulu. Nah, ini tidak benar karena Nabi SAW tidak ya membaca, tidak bisa membaca, ataupun di Jazirah Arab waktu itu tidak ada kitab. Ada juga ya Injil tapi sudah dirubah, dan Nabi tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Taurat sebelumnya. Tidak pernah. Ya, ini sebagai bantahan, dia tidak pernah diturunkan kitab kepada mereka sebelumnya. Sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surat Yasin ayat 6. Menguatkan tentang dua ayat yang tadi. Surat Yasin ayat 6, qala Allah taala, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun." Agar kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Belum pernah diberi peringatan, belum ada nabi sebelumnya. Ya, hanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terakhir dan paling awal diutus, maksudnya di Jazirah Arab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati ya nabinya yang mulia juga ummi. Karena lahir dari kaum yang ummi, maka mensifati nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan ummi. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157. Qala Allah taala, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Orang-orang ya, orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu utusan yang ummi, seorang nabi yang ummi, nabi yang ummi yang tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladzina yajidunahu, yang di mana mereka, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, mendapatkan tentang sifat itu, tentang sifat nabi kita yang mulia al-ummi itu, mereka dapati dari kitab mereka yang ada di sisi mereka, di dalam Taurat wal Injil. Di dalam Taurat dan Injil disebutkan sifat daripada nabi yang terakhir akan diturunkan di Jazirah Arab, al-ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Allah Subhanahu wa taala beritakan, alladzina yajidunahu maktuban indahum, di mana mereka mendapati sifat itu dalam buku mereka, dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, dan juga diterangkan sifatnya itu dalam Injil, selalu menyuruh mereka, menyuruh kaumnya, yaitu perbuatan yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan selalu mencegah kaumnya dari perbuatan yang munkar. Sudah ada ya sifatnya disebutkan dalam Taurat dan Injil, itu al-ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, karena mengikuti nenek moyangnya, yaitu kaum Quraisy. Jadi intinya di sini orang-orang jahiliyah ya dinisbatkan kepada orang-orang al-ummiyin, ya kaum ummi, yaitu Quraisy sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, maka dengan hal demikian kita bisa tahu betapa agungnya kitab yang turun ini, Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan sidqu risalati, menunjukkan benar kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika mu'jizatu lahu, dan juga ya itu ada sebagai mujizat besar bagi beliau turunnya kitab. Diturunkan kitab di mana dibaca sampai sekarang, ditulis sampai sekarang ya, sampai hari kiamat, diturunkan kepada orang ya, kepada utusannya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini mukjizat besar. Ya, dan tidak benar bahwasanya Al-Qur'an itu ya dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan al-jahiliyah di sini, amal jahiliyah, ini maksud dengan jahiliyah diambil dari kata al-jahlu. Wal jahlu adamul ilmi, wal jahiliyah hiya allati laysa fiha rasulun wa laysa fiha kitabun. Jadi kata al jahiliyah diambil dari akar katanya yaitu al jahlu, artinya bodoh. Al jahlu artinya bodoh, yaitu tidak memiliki ilmu, itu secara bahasa. Wal jahiliyah secara istilah adalah yang dimana laisa fiha rasul, yang dimana jahiliyah itu sebuah masa atau kaum atau sebuah masa di mana tidak diutusnya rasul di antara mereka. Walaisa fiha kitab, dan juga tidak diturunkan kitab kepada mereka. Kenapa ahlul kitab dikatakan tidak ada kitab? Karena kitab sudah dirubah, jadi seolah-olah tidak ada kitab. Ya, kitab sudah dirubah, sudah enggak lurus lagi, sudah dirubah oleh para rahib, oleh pemuka mereka. Jadi sudah tidak original lagi, tidak asli lagi kitab itu. Maka seolah-olah tidak diturunkan kitab, begitu kata Syekh. Wal murad biha, yang dimaksud dengan jahiliyah yang akan dibahas di sini, perkara-perkara jahiliyah di sini, yaitu perbuatan-perbuatan ya yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik oleh orang ahlu kitab ataupun oleh orang-orang musyrikin bangsa Arab. Jadi dimaksud jahiliyah di sini adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik oleh golongan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara ataupun oleh orang musyrikin. Jadi dalam kitab, dalam buku ini disebutkan ada 128 masail jahiliyah, semua gabungan daripada perbuatan atau sifat-sifat dari dua golongan ini, yaitu orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara dan juga orang musyrikin, dikumpulkan oleh Syekh bin Abdul Wahhab. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jahiliyah, kata jahiliyah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jahiliyah ini dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Qala Allah taala, ya, ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah kamu, ini kamu kepada para istri-istri sahabiah, istri-istri sahabat maksudnya, dan juga istri Rasulullah SAW. Dan janganlah kamu, janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah, jadi janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ya, ini maksudnya apa? Yaitu orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alam, semua orang di permukaan dunia waktu itu dalam keadaan kegelapan dan tenggelam dalam kekufuran, dan mereka tenggelam dalam penyimpangan agama maksudnya. Dikarenakan mereka, ya, li'anna risalah as-sabiqah, dikarenakan risalah-risalah kitab-kitab terdahulu atau syariat-syariat terdahulu sudah rusak, ya, sudah menyimpang. Seperti halnya orang Yahudi, mereka mengubah kitab-kitab mereka, mereka mengubah kitab Taurat, diubah oleh mereka, memasukkan ke dalam Taurat sesuatu yang menyimpang dan banyak sekali kekufuran di dalamnya, kesesatan di dalamnya, penyimpangan di dalamnya, ya, yang mereka masukkan dalam Taurat. Jadi sudah dirubah. Sampai di Taurat disebutkan, ya, naudzubillah, para nabi, mereka merendahkan para nabi dalam Taurat. Itu diubah oleh mereka. Seperti Nabi Lut alaihissalam dikisahkan bahwasanya berzinah dengan anak-anaknya, waliyadzubillah. Kemudian juga dikisahkan Nabi Daud alaihissalam, ya, itu kebohongan, pernah minum khamr, yang lainnya, ya, ini suatu kebohongan besar, kedustaan. Wa kadzalika nasara harafu kitabahum al-injil, begitu juga orang Nasrani, mereka mengubah kitab mereka, yaitu Injil yang ada dalam kitab tersebut, tidak sama, jadi tidak persis seperti waktu diturunkan kepada Isa alaihissalam, ya, dia sudah dirubah oleh rahib-rahib dan pemuka pendeta mereka. Wa dzalika rajulan yuqal, maka dikatakan ada seorang yang merubah, ya, agama Nasara, yang dimana dia seorang Yahudi yang hasad kepada Rasulullah Isa alaihissalam. Ini Syekh Dr. Al-Fauzan meriwayatkan, bukan mengisahkan, tentang bagaimana terjadi penyimpangan Nasara pertama kali. Jadi ada seorang rahib dari Yahudi, dia hasad kepada Isa alaihissalam tatkala setelah meninggal Isa. Maka hadzal rajul, ya, orang ini yang sesat menyesatkan ini, mereka, dia membuat makar, penipuan, kerusakan di dalam agama Al-Masih Isa alaihissalam. Dia berpura-pura masuk ke dalam agama Al-Masih. Kemudian setelah itu dia merubah kitab-kitab Injil di dalamnya, dan dia termasuk orang yang pemuka waktu itu. Maka, ya, dia ra'a, dia berpendapat, dan dia juga bermimpi bahwasanya ia bertemu dengan Al-Masih Isa. Kemudian dibenarkan oleh orang-orang Nasrani karena dia seorang pemuka, ya, Kemudian dia merubah kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihissalam. Kemudian memasukkan ke dalamnya al-wathaniyat, al-syirkiyat, al-kufriyat. Kemudian orang ini memasukkan ke dalamnya itu kesyirikan. Al-wathaniyat yaitu apa? Penyembahan kepada selain Allah, kepada wathan. Yang menganggapkan Isa alaihissalam sebagai ibnullah, naudzubillah, al-kufriyat juga. Ya, di mana ya menuhankan Maryam bin Imran, kemudian juga menuhankan Isa alaihissalam. Kemudian di dalamnya memasukkan ke dalam Injil yaitu akidah at-tsalits, yaitu trinitas, ai annahu tsalitsu tsalatsah, naudzubillah, yaitu meyakini bahasanya Allah itu satu daripada yang tiga. Wa ana Isa ibnullah, bahasanya Isa adalah ibnullah, naudzubillah. Ini orang pendeta ini ya, dia memasukkan mulai akidah kesyirikan ya. Dan juga sampai mengatakan dialah adalah Allah, tiga dari yang satu, satu dari yang tiga. Naudzubillah. Inilah mulai terjadinya jahiliyah dari kalangan Nasara. Ini sebelum diutusnya Nabi SAW dirubah. Ada seorang Yahudi, karena orang Yahudi mereka ya mengingkari Isa alaihissalam. Orang Yahudi mengingkari Isa alaihissalam. Ketika Isa diutus, mereka mengingkarinya. Makanya dikejar, dibunuh oleh raja pada waktu itu. Ya supaya ya dibunuh Isa alaihissalam, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit sehingga tidak sampai disalib. Yang disalib adalah seorang yang durhaka, yaitu muridnya, yaitu Yahudas, yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Jadi intinya kemudian orang ini ya, pendeta atau rahib, para rahib memasukkan ke dalamnya perkara-perkara bid'ah dalam Nasara seperti adanya salib ya. Kemudian adalah dan membolehkan khamar, kemudian daging babi atau yang lainnya. Ya akhirnya ya terjadilah penyimpangan di kalangan orang Nasrani. Wa sallallahu ma arada, kemudian terjadilah ya sunnatullah, ya terjadi penyimpangan di kalangan agama Nasrani. Wa hadhi halatu ahlul kitab. Nah inilah keadaan daripada orang-orang ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka keumuman sudah menyimpang semuanya, kecuali ada sebagian kecil yang masih memegang milah Isa alaihissalam. Ya, ada sebagian kecil yang memegang milah Isa alaihissalam. Seperti contohnya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi masih memegang milah Isa alaihissalam. Maka tatkala dibacakan surat Maryam ya oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, maka Raja Najasyi dia menangis, karena apa yang dibacakan dalam surat Maryam itu persis seperti dalam Injil ya yang asli, yang Injil yang belum ada penyimpangan. Maka dia beriman. Akhirnya ketika meninggal dunia Najasyi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah meninggal saudara kalian. Maka kita akan salat menyolatinya, yaitu salat jenazah, salat ghaib. Akhirnya salat Rasul memimpin salat ghaib mensolati Raja Najasyi. Jadi sebagian kecil ada seperti Suraqah Naufal ibn Suraqah. Dia juga orang yang mengikuti milah Isa alaihissalam. Dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Jadi Injil itu dengan bahasa Ibrani turunnya. Ya, sekarang sudah tidak ada, dirubah. Akhirnya, ya Naufal ini tergolong orang yang beriman. Karena dia mengatakan jika seandainya aku hidup panjang, maka aku akan menolong, membantu engkau, karena engkau akan diusir dari Mekah. Maka Nabi menjawab, Nabi mengatakan, apakah setiap orang yang diutus, ya itu akan diusir? Iya. Setiap itu sebelum kau itu akan diusir dari negerinya. Maka kalau aku masih hidup, aku akan menolong. Berarti Naufal ini dia beriman kepada risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian kecil kalangan ahlu kitab yang masih lurus ya. Kemudian adapun orang Arab ya yang dikatakan Ummiyin itu fakana ala kismain. Orang Arab itu ada dua golongan dalam beragama. Orang Arab waktu itu, orang Quraisy ada dua golongan. Yang pertama orang Arab yang mereka mengikuti agama Yahudi dan Nasara, wal Majusi. Jadi orang Arab itu ada dua golongan cara beragamanya, yaitu mereka sebagian yang mengikuti agama Yahudi seperti Naufal kan, Nasara, kemudian al Majusi, mengikuti agama Majusi. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka kanu alal hanifiyah, mereka yang golongan yang kedua mereka di atas jalan yang lurus, di atas agamanya Ibrahim dan Ismail, yaitu orang-orang yang berada di Hijaz, yaitu yang ada di Mekah dan sebagian yang ada di Taif. Mereka masih mengikuti milah Ibrahim AS dalam beberapa kurun waktu sampai adanya orang yang namanya Amru bin Luhai Al-Khuzai. Nah, jadi dari mulai Ibrahim dan Ismail terus ya, nenek moyangnya Nabi SAW masih memegang milah Ibrahim. Ya, sampai datangnya generasi Amru bin Luhai Al-Khuzai, seorang Quraisy, di mana dia menjadi seorang pemuka, bahkan dikatakan dia raja kecil di Al-Hijaz, diangkat menjadi raja kecil di Hijaz. Hijaz itu adalah sekarang antara Riyadh, Taif ya, sampai ke Mekah. Dan dia menampakkan tentang orang yang rajin beribadah, orang yang soleh, Amru bin Luhai ini. Kemudian tatkala dia sakit, dia pergi ke Syam untuk berobat. Tatkala di Syam, dia melihat para penduduk Syam sedang beribadah kepada berhala. Kemudian dia menganggap baik perbuatan itu. Ya, kemudian ketika di Syam dia bermimpi, dan dalam mimpinya dia didatangi oleh iblis laknatullah bahwasanya ada harta ya, bukan harta, ada berhala yang tertimbun di dekat laut, di pinggir laut. Maka pergi ke sana dan gali. Setelah dia sembuh, maka dia mendatangi tempat itu, kemudian dia mengeluarkan berhala itu. Ternyata berhala itu adalah berhala yang tenggelam ketika zaman Nabi Nuh AS, yaitu Wad, Suwa, Yahuth, Ya'ub, wa Nasr. Lima berhala ini di zaman Nabi Nuh. Kemudian tatkala terjadi bandang besar, banjir, maka lima berhala ini terbawa hanyut oleh air, kemudian akhirnya terkubur di bawah tanah. Nah, ketika zamannya Amru bin Luhai, dia menggali kembali berhala itu atas apa, petunjuk dari iblis laknatullah syaitin. Dibawalah lima berhala itu dari Syam ke apa namanya, ke Mekah, ke Hijaz ya. Jadi dia menggalinya, kemudian membawanya atas petunjuk dari syaitin. Kemudian tatkala dia mendatangi kabail, para kabilah Arab, dan menganjurkan supaya beribadah kepada berhala ini, menganjurkannya, maka orang Arab waktu itu dia menerimanya, dikarenakan Amru bin Luhai seorang tokoh dan juga dipandang soleh dalam beribadah pada waktu itu. Maka akhirnya mereka, dia ya Amru bin Luhai, memasukkan kesyirikan di Jazirah Arab, khususnya di Al-Hijaz. Akhirnya seluruh negeri Arab ya terjadi kemusyrikan dalam beragama, tidak sesuai dengan milahnya Ibrahim AS. Akhirnya dia merubah agama Ibrahim AS. Kemudian wasaiba as-sawaib, dia menentukan. Saiba di sini adalah seperti unta. Ya, unta ini untuk penyembah apa? Untuk kurban. Ya, jadi dia yang meletakkan pertama kurban untuk berhala. Kemudian juga dia merubah milahnya Ibrahim AS yang awalnya tauhid, dirubah menjadi dengan kesyirikan di dalamnya. Inilah orang yang pertama kali ya meletakkan berhala di Jazirah Arab. Makanya Nabi SAW tatkala Mi'raj melihat dia di dalam neraka sedang menyeret ususnya, berputar-putar di neraka, dan dia menyeret ususnya, ususnya keluar, kemudian berputar-putar di neraka. Ini siksaan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Amru bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajuru qasbuhu finnar wa kana awwalu man saiba as-sawaib." Akhrajah Bukhari wa Muslim. Aku telah melihat Amru bin bin Luhai Al-Khazai di dalam neraka sedang menyeret ususnya berputar-putar karena dia adalah orang yang pertama kali memberi kurban untuk para berhala. Jadi yang pertama kali berkurban untuk berhala. Asnam ya. Nah, ini tentang bagaimana kisah ya terjadi kesyirikan di Jazirah Arab. Fa kana halatul alam, maka keadaan orang-orang ya di dunia waktu itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sesat yang sesat-sesatnya, sesat yang nyata. Baik dari kalangan orang ahlul kita ataupun dari kalangan orang al-umiyyin, itu orang Arab musyrikin ya, orang Quraisy. Dan juga sebagian besar belahan dunia waktu itu dalam keadaan sesat. Illa baqaya, kecuali ya segolongan orang yang masih memegang kitab atau memegang agama yang hanif yang lurus, sebagian kecil sekali. Akan tetapi sebagian besar orang-orang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan gelap gulita. Maksudnya kesesatan, tidak ada petunjuk di antara mereka. Kemudian disebutkan bahasanya ya, orang-orang jahiliyah waktu itu ya, disebutkan di sini bahasanya dalam keadaan tersesat sejauh-jauhnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kekuasaannya mengutus seorang utusan ya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari kekufuran menuju keimanan, dari kesyirikan menuju tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kesyirikan menuju cahaya keimanan, dalam surat Al-A'raf ayat 164. Qala Allah taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka, mengutus di antara mereka seorang utusan, min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebidahan, dari kemaksiatan, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah Nabi SAW. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan apa? Kesesatan yang nyata. Ya la fi dhalalin mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya di sini jelaskan al-jahiliyah. Di mereka dalam keadaan jahiliyah. Sesat yang nyata di sini berkata Syekh, maksudnya dalam keadaan jahiliyah, dalam jahil, bodoh dalam ilmu dan tidak mendapatkan hidayah. Dan perkara jahiliyah ya, segala sesuatu yang dinasabkan, yang disandarkan ya, perbuatan yang disandarkan kepada orang jahiliyah, fa innahu semuanya madmum, semuanya itu tercela, semuanya batil, tidak ada yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tadi, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dalam masalah perkara berhias di sini berkenaan tentang para wanita, hal yang kelihatannya sepele tapi tetap madmum, tetap tercela, batil. Nah, apa tabarudnya wanita para di zaman jahiliyah yang pertama, Pak? Apakah seperti sekarang? Di dalam ahlu tafsir disebutkan para wanita-wanita sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka memakai kerudung tetapi masih kelihatan rambutnya, masih kelihatan lehernya. Tapi pakai pakaiannya tertutup sampai ke bawah. Masih terhormat orang-orang Arab waktu itu. Perempuannya hanya di sini dia katakan tabarut di sini, tabarut ya, berhias jahiliyah, kelihatan lehernya, kelihatan rambutnya. Bahkan ada tutup rambutnya, tapi lehernya, dadanya kelihatan, dadanya kelihatan, tapi pakai baju yang tertutup. Kemudian ketika berjalan, betisnya kelihatan, tersingkap. Padahal pakai baju yang panjang. Nah, bagaimana dengan jahiliyah yang sekarang? Bagaimana dengan yang sudah auratnya diumbar? Ini lebih jahiliyah lagi. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kaum wanita mukmin untuk apa? Jangan meniru wanita jahiliyah adalah dalam hal pakaiannya begitu. Jadi kelihatan lehernya, rambutnya, kemudian kelihatan betisnya ketika dia berjalan. Ya, tersingkap dengan angin atau yang lainnya karena kurang panjang. Nah, di sini dalam ayat yang mulia, para perempuan sahabiah dan istri-istri Nabi SAW dilarang bertabaruj, yaitu menampakkan perhiasan ketika di depan umum, depan orang, ketika di pasar. Dikarenakan orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW, para wanita mereka bertabaruj. Tabarujnya bisa dikatakan yang tadi, hanya ya menampakkan bagian-bagian yang harus ditutup, seperti leher, ya, seperti rambut, ya, seperti apa, kaki. Jadi mereka membuka sebagian auratnya. Dan juga berkenaan tentang ini adalah ketika tawaf di Ka'bah, maka para wanita itu tawafnya di malam hari, sedangkan para pria, para laki-laki tawafnya di siang hari. Kenapa para wanita di malam hari? Jadi kalau melakukan haji dan umrah, para wanita itu disuruh tawafnya pada malam hari. Karena disyariatkan waktu itu tawafnya wanita itu harus apa, dalam keadaan telanjang. Jadi tidak memakai kain kecuali menutupi bagian kemaluannya. Jadi mereka telanjang waktu malam hari. Nah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur dengan ayat yang mulia ini, juga ayat yang lain dalam surat An-Nisa. Janganlah kalian bertingkah laku seperti jahiliyah. Nah, ini merubah milah Ibrahim alaihissalam. Jadi para wanita dari luar Arab, dia harus menanggalkan pakaiannya kalau mau tawaf di Ka'bah, karena pakaian yang dia bawa itu tidak suci. Kalau dia mampu untuk beli pakaian di Mekah dengan pakaian yang penduduk Mekah, maka dibolehkan pakai pakaian. Kalau enggak mampu, dia harus telanjang. Nah, di antara ini sifat jahiliyahnya, Pak. Jadi ini di syariat mereka yang sudah menyimpang dari milahnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kata jahiliyah juga dalam ayat yang lain. Dilihat dalam surat Al-Fatah ayat 26. Al-Fatah ayat 26 tentang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Qala Allah Ta'ala id ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir ya menanamkan dalam hati mereka kesombongan atau fanatik, yaitu fanatik jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan jahiliyah. Di antaranya yaitu ta'asub, fanatik. Fanatik di sini umum, bisa fanatik suku, fanatik negara, ya fanatik madhab atau yang lainnya. Ya, di sini jadi hamiyatul, intinya perbuatan fanatik yang akhirnya menjadi sombong, menganggap paling benar golongannya, paling mulia golongannya, ini adalah perbuatan jahiliyah. Tentang ayat ini turun berkenaan tentang seseorang dari kalangan Al-Ansar. Tatkala itu terjadi pertengkaran dengan seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin di sebagian peperangan. Ketika itu ya, ketika di perjalanan menuju peperangan, Nabi SAW mendengar seorang Ansar yang bertengkar dengan seorang Muhajirin. Maka sudah sampai apa namanya, pertengkarannya sudah sampai puncak, memuncak. Akhirnya orang Ansar ini dia memanggil kaumnya, ya lil Ansar, wahai kaum Ansar. Makanya ya, di sini fanatik, dia minta bantuan. Maka berkata seorang muhajir juga, ya lil muhajirin, wahai orang muhajir. Maka ketika, jadi satu sama lain dia menyeru kaumnya. Nah, ini sudah fanatik golongan. Jadi intinya fanatik golongan, ta'asub daerah, golongan, partai apapun itu jahiliyah. Menganggap belinya paling benar, paling hebat, itu semuanya jahiliyah. Menganggap juga negara dia paling hebat, Islam semuanya sama. Ya, atau menganggap golongannya paling hebat atau yang lainnya. Ya, misalnya ya, menganggap rendah nasab, menganggap rendah ini kulit hitam, ini kulit ini kulit putih, ya. Jadi beda-bedakan. Ini hamiyah, ta'asub, fanatik kepada golongannya. Jadi tidak boleh, kedaerahan itu harus dihilangkan atau yang lainnya, ya. Nah, di sini tatkala orang Ansar ketika memanggil golongannya dengan panggilan jahiliyah, walil Ansar, wahai Ansar, penduduk apa, kaum Ansar, walil muhajirin, wahai kaum muhajirin, maka Nabi mendengar dan marah. Dan Nabi mendengar sallallahu alaihi wasallam dan marah, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adharukum da'uha fa innahu muntanah. Maka Nabi langsung bangkit dan mengatakan, apakah kalian ya memanggil-manggil dengan perkataan jahiliyah, dengan panggilan jahiliyah, dan padahal aku ada berada di tengah-tengah kalian. Marah, padahal aku ini ada di tengah-tengah kalian. Da'uha, tinggalkan itu. Fa innahu muntanah, maksudnya di sini sesungguhnya perbuatan itu terlarang, ya tidak boleh dilakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan turunlah ayat ini juga, ya. Jadi di sini ada pelajaran, maksudnya jangan i'tiza bil qabilah, jangan merasa ya paling mulia dengan qabilah. Kalau di sini qabilah kan, qabilah alu ini dan alu. Kalau di kita ya dengan daerah, dengan suku. Ya, karena banyak pejabat di kita yang di mana sukunya itu misalkan ya, atau suku Sunda, atau suku Palembang, suku enggak boleh menganggap paling hebat ya, paling berjasa kepada negara atau yang lainnya, itu ta'asub akhirnya, fanatik. Ya. Kenapa? Karena orang beriman itu semuanya sama, ikhwah, saudara. Ikhwatu fiddin, saudara dalam agama. Ikhwatu fillah, ya, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. La faraqu baina Ansar wal Muhajir, tidak ada perbedaan antara orang Ansar wal Muhajiri. Ini penjelasan dari hadis yang tadi. Intinya tidak ada perbedaan antara Ansar wal Muhajirin. Tidak ada wala baina qabilah, dan tidak ada perbedaan antara qabilah-qabilah ini dan itu. Hum ikhwatun fil iman, mereka itu adalah saudara seiman dalam keimanan. Kal jasadi wahid, seperti satu tubuh. Ya, apabila satu yang satu sakit, bagian tubuh yang sakit, maka yang lain menjadi sakit. Kalbunian yasudu ba'dhum ba'dha, ya, orang-orang beriman itu seperti bangunan, menguatkan satu sama yang lain. Wa hadza wajibu 'alal muslimin, dan inilah yang wajib atas orang yang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum la yumayizuna baina arabi wa ajami, tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang yang hitam atau orang yang putih, orang merah atau yang lainnya, kecuali dengan takwa. Tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali dibedakan dengan apa? Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ya, Islam tidak melihat harta, warna kulit, golongan, kabilah, suku, yang lainnya. Sama di hadapan Islam, ikhwah, semuanya bersaudara. Kecuali siapa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bertakwa, yang paling takwa kepada Allah, itulah yang mulia. Meskipun orang itu hitam, tapi kalau takwa dia mulia daripada orang putih. Jadi jangan melihat dunianya, budak saudara kita, jangan melihat apa namanya, apalagi hartanya atau bentuk rupanya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan yang dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis itu apa, qala Rasulullah SAW, la yanzuru inna Allah la yanzuru ila suwarakum atau ila wala ila ajsamukum wala ila suwarakum walakinna Allah yanzuru ila qulubakum wa a'malakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba itu dari bentuk rupanya, ya, dari jasadnya, dan riwayat yang lain dari hartanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati mereka dan melihat amal-amal mereka. Jadi tidak dilihat lahiriahnya, tapi melihat bagaimana hati. Di sini adalah ketakwaannya dan juga amalnya, amal soleh. Jadi intinya orang-orang beriman adalah bersaudara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, qala Allah taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Maka intinya fal i'tiza, menganggap ya apa namanya, mulia dengan nasab atau menganggap mulia hebat dengan kabilah, maka itu adalah perkara jahiliyah. Dan ternyata perkara jahiliyah ini masih ada ya di kalangan kaum muslimin sampai sekarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian, bahasanya tidak bisa ditinggalkan oleh umatnya perkara jahiliyah ini, di antaranya berbangga-bangga dengan nasab, dengan kabilah, dan menganggap rendah nasab seseorang, nasab apa, kaum yang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang mencela saudaranya dengan kata-kata, ya ibnu sauda, wahai anak hitam. Jadi jangan kita memanggil seorang dengan lakab yang jelek, itu dibenci, itu jahiliyah. Seperti kita mengatakan wahai orang-orang bawang, misalkan kepada mereka, atau juga orang-orang hitam kepada orang yang hitam, udah jelas hitam. Iya, dikenal ibnu sauda. Ini karena begitu ada orang sahabat Nabi memanggil saudaranya, ayah ibnu sauda, karena memang orangnya hitam kan, dari suku yang hitam. Maka Nabi juga marah, sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi mengatakan, ya, apakah kamu ya apa meledek atau mengejek ya ibunya, maksudnya mengejek orang tuanya? Innaka imru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya di dalam diri kamu itu masih ada perkara jahiliyah. Jadi memanggil orang, merendahkan orang, niatnya bercanda, tapi tidak boleh bercanda. Kepada kaum muslimin, kepada saudara kita, meskipun bercanda itu dihukumi, Pak. Seperti contohnya seorang yang mengacungkan senjata kepada teman kita, niatnya bercanda, pisau atau pistol, itu dilarang, diharamkan. Dalam sebuah hadis sahih, janganlah seorang kaum muslimin itu membuat takut, membuat kaget saudaranya yang lain. Jadi membuat kaget, takut, sampai mengancungkan senjata juga itu dilarang. Hanya untuk berguru juga enggak boleh. Kemudian dalam hadis yang lain, masih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada empat perkara jahiliyah yang masih berada di dalam umatku dan mereka tidak mau meninggalkannya. Atau anu fil ansab, yang apa, ta'nu di sini mencela nasab, ya, mencela nasab, karena nasabnya orang biasa atau orang terhina dicela nasabnya. Wa fakhru bil ahsab, wal fakhru bil ahsab, yaitu berbangga-bangga dengan nasab. Ya, menganggap ini keluarga cendana, ini keluarga ini, ya. Ya, ini adalah perbuatan jahiliyah. Wa niyahah 'alal mayyit wal istisqa bin nujum. Meratapi mayit dan meminta hujan istisqa dengan bintang-bintang. Empat perkara jahiliyah yang masih berada dalam umat Nabi Muhammad SAW dan susah untuk ditinggalkan, yaitu mencela nasab, berbangga-bangga dengan nasab, dengan keturunan, kemudian meratapi mayit ya, sampai ada orang yang berilmu juga kadang susah dengan hal demikian. Istrinya ustad, istrinya dai, tapi kena subhat ini. Jadi harus disiapkan keluarga kita pak mentalnya, karena iya semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada yang salah satunya meninggalkan lebih dulu, bisa jadi istrinya yang lebih dulu. Biasanya kalau istrinya lebih dulu bapaknya kuat ya, dibandingkan kalau suaminya dulu ya, karena laki-laki tegar ya, kalau perempuan lemah perasaan kan. Jadi harus dikuatkan istri kita dengan apa? Dengan ilmu, ajak majelis ilmu dengan tauhid, insya Allah akan ngerti. Karena bahaya ini waniyahatu bil apa alal mayit, meratapi mayit termasuk dosa besar yang sangat besar dan diancam dengan siksaannya tatkala bangkit dari kubur. Maka aniyahah mereka kalau tidak bertobat ya, aniyahah kalau tidak bertobat maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai jubah dari besi yang panas dan dari diberikan mantel dari penyakit kulit yang sangat gatal. Nah ini hukumannya ya, jadi termasuk dosa besar. Makanya dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya Al-Kabair, termasuk 70 dosa besar. Kemudian juga al-istisqa bil nujum, memohon hujan dengan bintang-bintang. Ini maksudnya menasabkan ketika terjadi hujan, maka dia mengatakan ini disebabkan bintang ini dan bintang itu. Ini istisqa bin nujum. Ya, ini sama. Atau juga meminta hujan dengan perantara bintang atau yang lainnya. Ya, ya, jadi tidak boleh karena hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian di sini disebutkan bahasanya ya? Kenapa kita perlu membahas kitab al-jahiliyah ini? Mengapa kita, ada pertanyaan, mengapa kita ya harus mempelajari perkara-perkara jahiliyah? Padahal itu adalah perkara yang buruk, ya, dan harus ditinggalkan. Dan jahiliyah sudah berlalu setelah diutusnya Nabi SAW, maka jahiliyah secara umum itu sudah enggak ada. Jadi ketika turunnya Nabi SAW dan diturunkannya kitab, maka tidak ada lagi zaman jahiliyah. Maka jangan menyebutkan ketika sekarang kerusakan, maka mengatakan sekarang zaman jahiliyah, enggak benar itu. Karena sudah adanya kitab, sudah adanya Al-Quran, sudah ada utusnya Nabi, kemudian adanya para ulama masih tersebar, maka zaman sekarang bukan zaman jahiliyah. Tetapi kadang terjadi di sebagian orang, kasus orang per orang, sifat jahiliyah itu akan muncul di suatu daerah atau kelompok ataupun adalah per individu, maka akan muncul perkara jahiliyah ini. Di mana dasarnya? Karena tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah sebelum Nabi SAW, akhirnya dia melakukan hal demikian dan dia tidak terasa bahwasanya itu perkara jahiliyah, padahal itulah perbuatan jahiliyah. Jadi intinya tidak mau belajar, menuntut ilmu, tidak mau mengetahui yang hak dari yang batil. Jadi ketika diutusnya Nabi SAW, seluruh dunia sudah tidak berada dalam jahiliyah lagi. Tetapi sebagian kelompok, sebagian negara, sebagian orang masih terkena yaitu jahiliyah. Nah, kita tujuannya membahas kitab ini dan juga Syekh menulis kitab ini ya, supaya kita kaum muslimin itu al-hadar, hati-hati ya, dan menjauhi perkara-perkara jahiliyah. Apabila seorang itu jahil, bodoh, tidak mengetahui, tidak mempelajari tentang keburukan, maka ditakutkan dia akan jatuh ke dalam keburukan itu. Maka ada sebuah syair, araftu syar la li syar lakinna li tauqihi, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi aku mempelajari keburukan atau apa mengetahui keburukan untuk supaya menjauhi keburukan itu, supaya saya apa berlindung dari keburukan itu. Nah, jadi kita belajar tentang sesuatu keburukan di sini, hal-hal jahiliyah, supaya kita mengetahui akhirnya kita berlindung dari hal itu dan tahu itu adalah enggak benar. Ini tujuannya. Maka disebutkan dalam sebuah syair, man la ya'rifu syarr minal khair yaqwa fih. Sebuah syair disebutkan, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan ya dari sebuah kebaikan, maka dia akan dia takut terjatuh ke dalam keburukan itu. Jadi seorang yang hidup dia dalam lingkungan yang baik tapi tidak tahu yang buruk, maka takut akan jatuh ke dalam keburukan itu. Jadi mempelajari keburukan supaya kita menjauhi keburukan itu dan kita menghindarinya, begitu menjauhinya kalau sudah tahu. Makanya ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yushaku antan qadu uratal Islam uratan idza nasha fil islami man la ya'riful jahiliyah. Dikhawatirkan ya, ditakutkan apa namanya? Hampir saja ikatan Islam itu seutas demi seutas akan pudar. Ikatan Islam seseorang dalam dirinya akan pudar seutas demi seutas ikatannya apabila dia hidup di dalam Islam tidak tahu tentang perkara jahiliyah. Ya, jadi ditakutkan, khawatir dia akan masuk ya ke dalam melakukan perkara-perkara ya jahiliyah yang batil yang buruk. Nah, ini gimana kita pentingnya dalam mempelajari kitab yang mulia ini. Dan berkata Syekh adalah di sini disebutkan a'dhamu masail jahiliyah, dan perkara yang besar tentang masalah jahiliyah dan ini sangat mengkhawatirkan, yaitu adanya tanpa tidak ada keimanan, tidak meyakini, tidak beriman terhadap apa-apa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kenakan orang-orang jahiliyah, mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yu'minu bih, mereka tidak beriman dengannya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu, tidak menerima ya, tidak menerima hidayah, tidak mau menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga mengatakan ya Syekh bin Abdul Wahhab, apabila seorang yang menganggap baik perkara-perkara jahiliyah meskipun ya dia tidak sampai jatuh ke dalam, tapi menganggap baik atau sampai juga apa melakukannya dan menganggap itu adalah hal yang baik. Jadi perkara jahiliyah itu baik, enggak apa-apa. Ta'asub fanatik itu baik. Maka dia ya itu mendapatkan kerugian yang sangat besar dan dia menjadi orang yang membuat kerusakan secara zahir dan batin. Dia juga rusak batinnya di mana tidak ada keimanan dalam dirinya, dan juga fasad rusak zahirnya di mana dia menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Maka di mana seorang yang sudah rusak zahirnya, lahirnya, dan rusak juga batinnya, tamat al-khasarah, maka itulah kerugian yang sangat besar sudah. Waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang beriman, yang mengimani kebatilan. Ya, intinya ia mempercayai kebatilan, mengabaikan kebatilan itu dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi, rugi yang sangat nyata kerugiannya. Ya. Wallahu alam bishawab. Nah, ini sebagai pengantar daripada perkara jahiliyah yang dimana sangat penting kita mendalami ya kitab ini, dan insyaallah biiznillah dengan izin Allah, dan kita memohon kepada Allah kekuatan ya istiqomah, dan juga mohon dibukakan ya hati kita untuk menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan membahas kitab ini, sehingga bertambahlah ilmu pengetahuan kita tentang Islam dan kita bisa mengamalkan ya tentang apa yang dalam kitab ini. Iya, mungkin ada yang tanyakan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ikuti kegiatan-kegiatan ataupun pertumbuhan-pertumbuhan Iya, jadi ada dua keadaan. Kalau niatnya dia kumpul untuk silaturahim ya, untuk ukhuwah Islamiyah, untuk mendekatkan ya keluargaan, bukan untuk ta'asub. Dan ketika undangannya tidak dikatakan khusus orang-orang Sunda ya, khusus orang Palembang. Pokoknya teman-teman yang sedaerah kita undang, kemudian ada tetangga-tetangga luar daerah, kita undang. Organisasi, ya itu diantaranya jahiliyah. Kalau sudah dibentuk jahiliyah ini dan ini, maaf, kalau sudah dibentuk suku ini dan suku dan merasa ya dia perkumpulan itu merasa paling hebat ya atau paling mulia, intinya tidak dibentuklah ya, biasa saja. Ya biasa saja. Jadi intinya takut meskipun tidak langsung ke dalam masalah kemunafikan atau juga masalah kekufuran, tapi wasilah kepada yang demikian, yaitu hamiyah yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ta'asub atau yang lainnya, fanatik dengan daerah atau yang lainnya. Karena kalau sudah masuk organisasi, bentuk organisasi biasanya dia ya loyalnya kepada organisasi itu. Ya, kalau bukan golongannya enggak masuk, maka ya dia tidak mau loyal. Intinya. Allah alam bisawab. Kalau hanya untuk ngumpul-ngumpul itu tidak masalah. Ngumpul kemudian, tapi juga jangan ada tetangga yang bukan kabilahnya, bukan daerahnya, dia enggak undang, karena khusus orang Sunda atau orang Palembang atau orang ini, yang lain enggak, katanya enggak. Atau juga kita enggak boleh kalau lagi bicara di depan umum, di mana di sana ada beberapa daerah, kita bacanya Sunda terus dengan orang ini dan orang ini enggak ngerti. Kecuali kalau kadang-kadang gitu kan, kalau seperti saya ini kan kadang-kadang, karena bahasa Indonesia apa ini, wah Sunda keluar. Itu mohon maaf aja, karena kebawa pastilah, namanya orang ketika berdakwah kebawa itu bahasanya ya. Sedikit-sedikit Pak ya. Tapi kalau sudah berkumpul di suatu kelompok di sana bermacam-macam, kita jangan berbicara dengan bahasa kita. Itu masuk ke dalam namanya nanti dia berbisik-bisik ya dengan sesuatu yang tidak dimengerti oleh temannya. Jadi kategori sama kata para ulama, kan kita tidak boleh kalau ada orang tiga orang, yang dua orang ini bicaranya bisik-bisik, yang satu dibiarkan. Nah, ini dilarang. Ini diharamkan oleh para ulama, menyakiti dia. Ya, nanti ya bertiga, yang duanya bisik-bisik, yang satu diam aja. Kalau lagi bertiga ya ngomong jelas semuanya. Enggak bisik-bisik. Atau misalnya ada lima orang ya, yang tiga, yang dua bisik-bisikan dia berdua. Ya, tapi kalau bisik-bisikannya kedengaran ya, bahas ya, tentang kerja enggak apa-apa. Entar bisik-bisik terus ya. Atau juga masuk ke dalamnya ada orang bertiga, yang dua satu daerah, yang satu enggak. Yang dua ini ke bahasa daerah, dia enggak ngerti apa dia gitu kan. Nah, itu juga enggak boleh. Ya, ini juga enggak boleh. Kalau misalnya di dunia kerja juga sama, kalau ada orang di sana yang ngerti bahasa Inggris semua, kita ketika ngumpul dengan mereka ya pakai bahasa Inggris supaya mereka tahu apa yang kita ini ya, di antaranya katanya ini sebagai adab kepada kaum muslim, kecuali kalau itu orang kufar enggak masalah kita pakai bahasa kita, ini orang kufar juga. Tapi kalau sama muslim di sini masalahnya sama muslim. Ini di antaranya harus dihindari ya, tidak ada perbedaan antara yang mana yang kecuali adalah ikhwah fiddin, kita itu semuanya bersaudara. Iya, ada yang tanyakan di luar materi enggak apa-apa, silakan. Iya, Waraqah bin Naufal ya, dia tinggalnya di Mekah. Iya, jadi Waraqah bin Naufal ini karena pamannya Khadijah ya. Anak pamannya Khadijah. Jadi dia udah tua sekali. Dia termasuk penduduk Mekah yang beragama Nasara. Makanya dia juga memperdalam Injil, tapi dia tidak berdakwah hanya kepada keluarganya sebagian kecil, tidak berdakwah cuman untuk khusus dia. Dia dalam riwayat itu kan pergi ke Syam, jadi kebanyakan orang Arab itu yang masuk Nasrani, dia pergi ke Syam ketika masa mudanya, dan ketika itu ketemu dengan para rahib, kemudian belajar Nasrani, bolak-balik kan berdagang, jadi akhirnya dia pindah agama jadi Nasrani dan tidak menyebarkan. Kemudian ketika orang-orang Arab berbuat syirik, dia tidak mengikutinya karena tahu itu salah. Dia mengikuti Injil yang dia pegang, makanya dia juga menyalin Injil dari Ibrani ke bahasa Arab. dia menyalin. Jadi dia pintar nulis karena belajar nulis di negeri Syam dalam riwayatnya. Dan dia dalam keadaan buta. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi dia sebelumnya. Nah, riwayatnya ini tidak pernah mendatangi Waraqah bin Naufal. Ya, tidak pernah mendatanginya. Makanya Rasul tidak tahu tentang Injil, tidak tahu tentang Taurat. Meskipun ada di sana, itulah sudah sunnatullah. Rasul tidak diberi hidayah oleh Allah untuk mendatangi Waraqah bin Naufal. Ya. Maka setelah dapat wahyu kan surat Al-Alaq 1-5, maka dibawa oleh Khadijah kepada anak pamannya ini. Diceritakan, paham itu adalah namus ya, yang turun kepada Musa, Jibril. Bahasa dalam Tauratnya adalah namus. Namus itu kan pembawa, yang membawa rahasia. Di bahasa Ibraninya membawa rahasia, seorang namanya Namus. Maka ini adalah hak. Dan Waraqah bin Naufal ketika membaca Injil, maksudnya dia langsung mengatakan engkau adalah nabi yang diutus akhir zaman. Ya, kata-katanya itu kan. Maka intinya mengimani. Dan kalau hidup aku panjang, aku akan membantu engkau sampai penghabisan mungkin ya. Sampai berupaya untuk menolong atau membantunya dalam berdakwah. Tapi qadarullah, ketika itu setelah berapa minggu meninggallah Waraqah bin Naufal, maka wahyu terputus. Nah, di sini wahyu dari surat Al-Alaq terputus. Nah, ini kan kisahnya. Maka Nabi rindu dengan wahyu itu. Maka Nabi berjalan di bukit apa namanya, di gunung Nur. Ya, Jabal Nur kan, tempat menerima wahyu itu. Nabi berjalan di sana. Jadi ingin bertemu dengan Jibril yang ketemu di Gua Hira. Setelah kematian meninggal Waraqah bin Naufal beberapa bulan, ada mengatakan sampai 3 bulan, ada mengatakan sampai 4 bulan, itu enggak ada wahyu, terhenti. Nah, ini diantaranya hikmahnya. Kemudian setelah itu baru ketika Nabi berjalan di bukit-bukit di Jabal Nur, di Gunung Nur, maka turunlah Jibril dan dia berada di antara langit dan bumi. Ya, di antara di ufuk. Maka ketika Nabi mengangkat kepalanya, Nabi ketakutan kan. Ya, kemudian Nabi cepat-cepat dia pulang kembali. Maka turunnya Al-Mudathir, ya ayyuhal Mudathir. Kan pulang dalam keadaan ketakutan, berkeringat, kemudian minta diselimuti. Maka diselimuti oleh Khadijah, istrinya yang tercinta. Kemudian mengatakan, aku bertemu dengan ini dan ini. Kemudian Khadijah menenangkannya, dan ini diikuti oleh Jibril. Maka setelah itu langsung diturunkanlah surat Al-Mudathir, wahai orang yang berselimut. Nah, turunlah sampai ayat 1 sampai berapa, lebih dari 10 ayat. Maka diutuslah Nabi menjadi seorang Rasul waktu itu. Kan Iqra, diutusnya Nabi menjadi Nabi dengan Iqra, kemudian diutus menjadi Rasul dengan Al-Mudathir. Nah, ini tentang Waraqah bin Naufal. Bukan Naufal bin Waraqah, saya lupa. Waraqah bin Naufal ya. Allah alam bissawab. Ya, sampai di sini. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kita sambung kesempatan akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.